Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahid al-Ahad. Al-Fard as-Samad alladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Qadir ala kulli syai' wa huwa laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa surna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut والجنه بعد الموت اما بعد. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, para santri, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita, belajar ilmu akidah, ilmu keimanan dengan kitab Jawharut Tauhid. Kita sudah sampai kepada perkataan Nazim Qala Nazim rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi ibu ulumihi wa bi ulumikum fi wa bi ulumihi fid dharain amin ila qawlihi fa hal lahu idrakun aula qulfun وَإِنَّ قَوْمًا صَحَفَهُ الْوَقْفُ حَيٌّ عَلِيمٌ قَادِرٌ مُرِيدٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ مَا يَشَاءُ يُرِيدُ وَقُدْرَةٌ بِمُمْكِنٍ تَعَلَّقَتْ إِلَى تَنَاهِي مَا بِهِ تَعَلَّقَتْ وَوَحْدَةً وَجِبْ لَهَا وَمِثْلُ ذِي إِرَادَةٌ وَلَكِنْ عَمَّا ذِي wa amma aidan wajiban wal mumtani wa mithlu la kalamuhu falnattabi'. Wa kullu mawjidin anid lissam'i bih kadal basar idrakuhu inkilabih. Fahallau idrakun awla khulfun. Nazim menukil atau mencoba atau menghadirkan apa yang didiskusikan oleh ulama-ulama sebelumnya. Setelah membicarakan tentang sifat-sifat Allah, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui. Kemudian ada pertanyaan yang datang di hati beliau-beliau atau di pikiran beliau tentang sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga. Lalu bagaimana hubungan Allah dengan sesuatu tersebut? Seperti bau wangian, lembutnya sutra, ataupun manisnya gula. Tiga hal ini. Kalau memang kita kembali kepada pendapat yang dihadirkan oleh Imam As-Sanusi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar al-maujudat, semua yang ada, yang namanya mendengar maujudat, namanya ada, termasuk Allah mendengar warna, begitu juga mendengar warna, kemudian juga Allah melihat suara, karena suara adalah juga ada. Biarpun Sa'duddin At-Taftazani mengatakan bahwasanya kalau mendengar ya suara, kalau melihat adalah ya sesuatu musyahadat, ini yang terlihat warna wujud. Tapi di saat As-Sanusi mengatakan Allah yasma' al-mawjudat, jadi mencakup apakah mawjudat itu mubsarat atau masmu'at, yang dilihat atau yang didengar. Sudah jelas ini pembahasan yang lalu, bahwasanya Sanusi membicarakan tentang pendengaran Allah. Allah Maha Dengar, bukan bicara tentang pendengaranmu. Sebab pendengaran Allah tidak perlu pakai alat. Pendengaranmu pakai alat untuk melihat kebutuhan, namanya alat. Kornea matamu, indera matamu untuk melihat dan seterusnya. Sudah jelas Allah tidak usah terlalu bingung, karena ini urusannya dengan Allah. Tidak usah bingung di saat As-Sanusi berkata Allah melihat suara, karena suara ada pada hakikatnya, termasuk mawujudat. Dan kita tahu bahwasanya Allah melihat, sifat Allah, Allah Maha melihat, tapi tidak butuh alat. Dan melihat adalah sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala, dinisbatkan kepada Allah, mencakup semua. Baik. Baik, sudah saya bingung begitu. Baik, kalau bingung sudahlah ikut saja. Sa'duddin At-Taftazani mengatakan Allah melihat al-mubsarat, Allah melihat sesuatu yang bisa dilihat, mubsarat, bukan masmu'at. Dan Allah mendengar masmu'at, yang didengar. Yang jelas, yang harus kita hadirkan, makanya perbedaan para ulama-ulama terdahulu ini, betul sebagian orang mengatakan, biasa bagi yang akalnya, mungkin kata-kata Imam Ghazali pas-pasan ini bisa tambah bingung. Baik, kita ambil saja yang gampang. Baiklah, kalau kita mengambil apa yang dikatakan oleh Sa'duddin At-Taftazani, Allah Subhanahu wa taala melihat ya masmu'at, mubsarat, yang dilihat, dan Allah mendengar al-masmu'at. Tapi yang jelas tidak seperti kita melihat. Sudah, itu sudah cukup untuk menjadi seorang yang beriman. Laisa kamitslihi syai'. Hal-hal yang semacam ini adalah yang dikatakan la yadurru jahluhu. Enggak usah kau tonton. Yang penting Allah melihat dengan sifat Allah yang qa'imah bidzatihi ta'ala, dan Allah melihat tanpa alat. Dan Allah Maha melihat dari dulu dan dulu. Kalau kembali kepada yang dikatakan As-Sanusi, enggak usah bingung. Karena apa? Allah Maha melihat sebelum adanya makhluk yang diciptakan. Ayo, apa yang dilihatkan begitu? Allah Maha melihat sebelum adanya makhluk semuanya. Sebelum adanya suara semuanya, Allah sudah Maha melihat. Baik. Kemudian, sudah Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Dan jangan bertanya tentang caranya, itu bukan urusanmu. Kau akan ditanya tentang urusanmu sendiri. Jangan menanya tentang urusan Allah. Kemudian setelah itu bagaimana tentang bau wangi dan seterusnya tadi? Maka para ulama membahas tentang al-idrak. Sifatul idrak dikatakan fa'allahu idrakun awla. Apakah Allah punya sifat idrak? Idrak adalah sifatun, dikatakan bagi yang mengatakannya adalah sifatun qadimatun azaliyatun yudriku biha al-mashmumat wal-malmusat wal-mat'umat. Maka dengan idrak itu Allah, dengan sifat idrak Allah bisa mengetahui al-mashmumat, sesuatu yang dicium, wal-mat'umat, yang dirasakan, wal-malmusat, yang bisa yang malmus, tersentuh, disentuh. Yang pertama mengatakan, kalau Allah tidak punya sifat idrak, berarti pasti yang ada lawannya sifat idrak. Kalau kita mengatakan Allah punya lawannya sifat idrak, berarti tidak tahu malmusat. Tidak mau mas, tidak tahu masymumat, berarti ini adalah batil. Maka selagi adanya lawannya yaitu tidak tahu masymumat, itu batil, maka yang ada adalah sifat idrak. Jadi Allah harus punya sifat namanya sifat idrak. Sebab kalau kita katakan Allah tidak punya sifat idrak, maka Allah menjadi tidak punya sifat idrak. La yudrik. Seperti halnya kalau dikatakan tidak, Allah tidak melihat. Allah, kalau kita katakan Allah melihat, pasti yang ditiadakan adalah sifat tidak melihat. Tapi kalau dikatakan Allah tidak melihat, pasti ditiadakanlah sifat melihat. Dan begitu seterusnya. Ini pendapat yang pertama. Maka khuluf hilaf di sini. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kalau dikatakan Allah itu yudrik mal mulsat, maka nanti akan harus ada dong namanya malmusat, itu kan baru bisa diketahui kalau menyentuh. Dan menyentuhnya zat yang bukan jauhar dan bukan arad, bersentuhan dengan yang namanya jauhar, karena malmusat adalah harus jauhar di sini. Artinya benda-benda yang seperti ini yang disentuh, lembut, kulit, lembutnya sutra dan seterusnya. Berarti di sini harus nempel dong Allah dengan yang demikian ini. Dan ini mustahil karena Allah tidak dikatakan Allah itu terpisah daripada makhluk ini, dan juga tidak dikatakan Allah nempel dengan makhluk ini. Ini bahasan lain lagi. Allah tidak dikatakan di dalam makhluk ini dan Allah juga tidak dikatakan di luar makhluk ini. Allah ada, tidak ada masanya ittisal dan infisal tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita iya, aku nempel di bumi dan aku terlepas dari bumi di saat aku terbang. Tapi Allah tidak bisa disifati semacam itu. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, Allah tidak punya sifat namanya idrak. Kalau kita katakan Allah punya sifat idrak, berarti nanti Allah di saat ingin mengetahui sesuatu yang harus disentuh, kelembutan sutra harus menyentuh. Dan mengatakan Allah menyentuh ini adalah termasuk bentuk kesalahan dalam pemahaman tentang Tuhan. Berarti Allah nempel dong kepada al-malmusat tadi, sesuatu yang disentuh. Dan mengatakan Allah nempel kepada jauhar ini adalah termasuk menyamakan dengan jauhar, dan itu menjadikan Allah adalah bukan Tuhan. Karena sudah dikatakan dari awal Allah bukan jauhar. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan tidak. Akan tapi sifat. Apa? Allah mengetahui malmusat, matmul'a, mat'umat, dan juga masymumat, ini adalah masuk di dalam fi'il millahi subhanahu wa ta'ala, masuk dalam ilmu Allah, sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pendapat yang ketiga adalah wa inda qawmin suhafihil waqfu, sudahlah, selagi tidak ada dalil sam'i, tidak ada dalil nakli, tidak ada Al-Quran yang menyebutkan, enggak usahlah ini disebut-sebut, diam saja sudah, enggak usah dibahas, yang penting Allah maha tahu, selesai. Adapun la tudrikuhul absar wa yudrikuhul absar, la tudrikuhul absar wa yudrikuhul absar, bukan masalah itu. Ini bicara tentang matamu manusia tidak bisa menjangkau Allah. Jadi tidak ada hubungannya, ini sebagian berhujah dengan dalil itu, tidak, ini bukan untuk itu. La tudrikuhul absar wa yudrikuhul absar. Ini bukan. Maka pendapat yang ketiga inilah yang lebih dipilih, sudahlah. Tidak usah dibahas. Kalau seandainya tidak disebutkan oleh Nazim pun tidak usah kita bahas. Karena Nazim sudah menyebutkan, harus kita lewati dan kita bahas. Sudah, yang penting Allah maha mengetahui. Allah tahu bahasanya baumu wangi. Allah tahu lupa mandi 3 hari baumu pucut. Allah tahu. Allah tahu, sudah mengetahui itu semuanya. Tidak usah kita harus menetapkan sifat namanya sifat al-idrak. Baik. Kemudian setelah itu hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun. Ini adalah sifat ma'nawiyah, tidak usah dibahas panjang lebar, karena sifat ma'nawiyah ini adalah satu, atau bahasanya natijah, buah daripada keyakinan yang sudah kita bangun bahwasanya Allah adalah punya sifat ma'ani. Untuk sifat ma'nawiyah ini tidak ada perbedaan antara kita dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah alimun. Tapi bukan bi ilmihi, tapi alimun bi dzatihi. Allah sami'un bukan bi sam'ihi, tapi sami'un bi dzatihi. Bedanya begitu kalau kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari sifatul sifat ma'ani, tapi mereka tidak bisa ingkar tentang sifat ma'nawiyah karena ada di dalam Al-Qur'an wa sami'ul basir dan sebagainya. Adapun dialog yang dihadirkan oleh kaum Asy'ariyah tentang sifat qudrah itu adalah karena mustahil sesuatu yang disebut sebagai alim atau sami' lalu tidak punya sama. Dan itu dialog yang sudah dibahas kemarin. Dan Mu'tazilah pun mengingkari sifat ma'ani juga karena takut mereka masuk di dalam bab menduakan Tuhan. Sebab sifat ma'ani yang dihadirkan oleh kaum Asy'ariyah adalah sifat ma'ani adalah qadimah, qadimah azaliyah, qadimah azaliyah, dan bilangannya banyak. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu adalah tujuh, berarti adalah tujuh qadimah, kudama. Kalau begitu ta'addat al-kudama, berbilang kudama, maka Mu'tazilah mengingkari ini. Dijelaskan oleh kaum Asy'ariyah. Tidak seperti itu maksudnya. Sifat bukan mausuf, tapi bukan juga selain daripada mausuf berkenaan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada bait selanjutnya dibahas itu yang kemarin sudah kita singgung, la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Baik, kemudian mana sifat ma'nawiyah? Tiada perbedaan kalau kaum Mu'tazilah meyakini sifat ma'nawiyah ibtidaan. Mereka melak begitu ya, memahami Allah adalah maha mendengar. Maka itu tidak sampai derajat kafir pengingkaran kaum Mu'tazilah dalam hal ini, karena mereka punya penafsiran yang berbeda. Jadi banyak perbedaan antara kita dengan Mu'tazilah, tidak sampai mengkafirkan. Maka Imam Ghazali mengatakan, Mu'tazilah dengan keyakinan saja tidak dikatakan kafir. Maka lanu kafir Mu'tazilah, takal Imam Ghazali. Tapi mengatakan sesat, ya kesesatan kaum Mu'tazilah ada. Tapi mengkafirkan tidak. Kecuali sana disebut sekelompok orang yang disebut dengan istilah manwar an-nahar, ada sekelompok jadi termasuk ini banyak dari kaum Maturidiyah dan sebagainya, itu mengkafirkan kaum Mu'tazilati. Tapi kebanyakan dari kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah juga tidak mengatakan kaum Mu'tazilah adalah kafir. Termasuk minal mutaakhirin dari kita, banyak dari sekelompok orang yang keras mengatakan Mu'tazilah kafir-kafir. Ternyata masalah pengkafirannya Mu'tazilah ini adalah juga dari kaidah yang tidak dipegangi yaitu bahwasanya lazimul madhab laisa bimadhab, ya ada istilah barangkali tidak harus didengar dan dicari sendiri istilah itu, lazimul madhab laisa bimadhab. Jadi sesuatu lazimnya madhab, misalnya sesuatu yang diyakini oleh Mu'tazilah, dengan keyakinan ini lazimnya akan muncul sebuah natijah, sebuah hasil yang dikatakan kafir. Tapi Mu'tazilah tidak mengatakan. Seperti Mu'tazilah pun mengatakan Asy'ariyah kafir di saat mengatakan qudrah. Kalau mengatakan qudrah adalah qadimah menurut madhab kita. Dan Allah, zat Allah adalah qadimah azaliyah. Kalau kita mengatakan Allah qadim, zat Allah qadimah, kemudian sifat qudrah qadimah, ini adalah madhab yang diambil oleh kaum Asy'ariyah. Lazimnya madhab ini mengatakan ta'addat al-kudama, berbilangnya kudama. Lazimnya ini jadikan hukum oleh kaum Mu'tazilah, makanya Asy'ariyah kafir dalam hal ini. Dan kita pun juga di saat menghukum Mu'tazilah sering dengan istilah lazimul madhab, padahal lazimul madhab laisa bimadhab. Lazimul madhab laisa bimadhab. Baik. Maka banyak juga waktu Mu'tazilah mengatakan di saat Muhammad Mu'tazilah mengatakan, banyak yang dipakai oleh Mu'tazilah untuk kafirkan kaum Asy'ariyah lazim madhab. lazimul mata. Contoh lagi masalah ru'yatullah, nanti kita bahas. Kita mengatakan Allah melihat di, Allah dilihat di surga nanti. Mu'tazilah mengatakan tidak. Sebab kalau kau mengatakan Allah dilihat, lazimnya madhab yang mengatakan Allah dilihat, nanti Allah bertempat. Sebab kalau melihat kan harus berhadapan-hadapan begini. Berarti kamu di sini, Allah di sana. Maka lazimnya keyakinan Allah dilihat, maka menjadikan Allah bertempat. Ini kan lazimnya madhab Allah bertempat itu. Tapi saat kita mengatakan Allah dilihat, bukan. Lazimnya adalah tidak seperti itu. Karena kita mengatakan kita melihat Allah adalah bukan dengan mata ini, tapi melihat Allah dengan, tak tahu nanti, pokoknya sudah masuk surga nanti baru tahu. Enggak harus dengan matamu, lalu harus Allah bertempat di sana. Enggak, Allah tetap tidak butuh tempat. Baik di surga, baik di dunia, atau baik saat kita hidup di dunia atau saat di akhirat. Dan tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka. Allah itu, Allah yang menciptakan surga dan neraka. Allah tidak di dalam surga, apa tidak bisa dikatakan di dalam surga, dan Allah tidak bisa dikatakan di dalam dunia, Allah tidak bisa dikatakan di luar itu semuanya. Karena surga adalah ciptaan Allah. Tapi kita bisa melihat Allah sudah. Bagaimana caranya sudah? Jangan tanya nanti kalau sudah masuk surga baru tahu. Nah, dan ini adalah nanti akan kita bahas. Baik, memang beginilah kadang-kadang ya. Itulah kita dibahas. Sebetulnya, makanya Buya pengen Buya mengajar akidah praktis. Cuman karena sudah terlanjur harus mencari jawratu tauhid kadang panjang. Akidah praktis yang enteng-enteng kata Imam Ghazali. Lalu baca kitab risalah kutsiahnya Imam Ghazali, enteng risalah kutsiah muqaddimah ihya ulumuddin, baca begini selesai. Dan Imam Ghazali melarang dalam Iljam al-Alam anil mil kalam, melarang Imam Ghazali mengajar orang awam ilmu kalam yang beli-beli itu. Dalam muqaddimah risalah kutsiahnya Imam Ghazali mengatakan banyak orang awam di saat diberi permasalahan, ingat permasalahannya enggak tahu jawabnya, keluar malah jadi buis pusing ini. Cuman itulah ulilim. Tapi selalu kita kesimpulkan di akhirnya, dan biasanya begitu. Jangan direbut masalah itu, yang penting Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, selesai. Baik, yang penting Allah, kita sudah yakin Allah Maha kuasa. Cuman kaum Mu'tazilah mengatakan Allah Qadirun wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah Qadir. Al-Qadir, Qadir. Allah Maha kuasa. Cuman Mu'tazilah mengatakan Allah Maha kuasa tidak dengan kudrahnya. Cuman kadang-kadang kita kebablasan, aneh Mu'tazilah mengatakan Allah Qadrah tanpa kud. Allah Maha kuasa tanpa kudrah. Kita juga tidak semerendahkan, karena kaum Mu'tazilah waktu meyakini yang demikian juga atas dasar sebuah pemikiran yang untuk tanzih Rabbil Alamin, mensucikan Allah daripada keyakinan-keyakinan yang salah. Sebetulnya nanti ada perdebatan panjang antara kaum Asy'ariyah dengan Mu'tazilah ini yang menjadi perdebatan yang tidak seimbang, pincang, sehingga perdebatan ini banyak berupa fitnah. Ada seorang alim madhab Imam Syafi'i yang ada di Yaman, sampai dia katakan qadi, namanya Qadi Abdul Jabbar, dia adalah alim madhab Imam Syafi'i. Akan tapi beliau adalah seorang alim besar dalam akidah Mu'tazilah, sehingga punya Mughni atau 36 jilid tentang pemikiran Mu'tazilah. Kemudian juga punya syarah usul khamsah. Jadi rukun imannya Mu'tazilah ada usul khamsah itu. Itu punya syarah. Dan ternyata kalau dilacak, yang selama ini yang dinukil oleh kaum Asy'ariyah tentang Mu'tazilah ini banyak yang tidak ada. Jadi ternyata Mu'tazilah sebetulnya sudah banyak yang ternyata tidak, yang dianggap beda ternyata tidak beda dengan kaum Asy'ariyah. Tetap sandaran kita adalah Asy'ariyah yang benar, sudah tidak usah pusing. Akidah yang luar biasa. Dan turas Mu'tazili, peninggalan kaum Mu'tazilah itu yang abadi di dunia ini hanya ada di Son'a sana, di Yaman sana. Peninggalannya Qadi Abdul Jabbar ini. Selebihnya adalah banyak yang berantakan. Kemudian kaum Zaidiyah saat ini, barangkali kita bicara Zaidiyah, bukan dikatakan Syiah Zaidiyah itu Syiah selama ini. Syiah Zaidiyah itu adalah karena pengikut apa, imam yang diikuti adalah Imam Zaid bin Ali. Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib. Makanya disebut Syiah Zaidiyah, bukan Syiah Itna Asyariyah. Syiah Zaidiyah adalah pengikut Imam Zaid bin Ali. Pengikut Imam Zaid bin Ali, banyak di daerah Son'a sana. Maka kalau kita lacak, akidah mereka itu adalah kembali kepada Wasil bin Atta, Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah zaman ini diteruskan oleh kaum Zaidiyah yang ada di Yaman. Adapun fikihnya kaum Zaidiyah adalah 3/4 adalah jumhur ulama, 3/4 adalah ikut Imam Abu Hanifah. Selebihnya adalah seperti jumhur ulama. Fikihnya tidak terlalu beda jauh dengan kita ahli sunnah. Madhahibul Arba'ah. Sehingga sebagian para ulama yang setelah melacak fikihnya Zaidi dimasukkan ke dalam fikih yang perlu dianggap, biarpun karena tersebarnya adalah tidak terlalu luas sehingga tidak pernah disebut-sebut. Mereka adalah mengatakan Abu Bakar sebagai khalifah, mengatakan Sayyidina Umar khalifah, mencintai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, enggak ada cacian di sana. Hanya keberbedaannya adalah mereka mendahulukan Imam Ali daripada Sayyidina Utsman ibn Affan. La turas Mu'tazilah adanya di sana. Alhamdulillah kita punya buku-buku seperti itu. Jadi waktu kita melacak pikiran Mu'tazilah dari sini, hanya Mughni saja tidak sempat beli karena waktu masih kuliah dulu mikir kontrakan rumah dulu. Jadi mau beli yang 35 jilid itu harganya berapa? Sekarang masih ada kalau beli sana. Kita beli yang kecil-kecil Turas Mu'tazilah yang asli karena tulisan orang Mu'tazilah. Tapi yang jelas karena banyak pemikiran Mu'tazilah yang salah sesat sehingga ditinggalkan oleh para oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, maka pun kita juga kadang-kadang menerangkan tentang Mu'tazilah pun tidak boleh dengan bahasa provokatif. Misalnya yaitu Mu'tazilah bagaimana, masa orang alim tidak berilmu? Kan? Ya, bukan begitu, ini urusan dengan Allah. Allah alim, alim dan alim. Allah Maha Tahu. Cuman Mu'tazilah mengatakan Allah mengetahui bidzatihi, dengan zat Allah Subhanahu wa taala, karena keluar Mu'tazilah takut adanya ta'addudul qudama. Baik. Kemudian sifat maknawiyah ini adalah diakui oleh Ahli Sunnah wal Jamaah dan diakui oleh kaum Mu'tazilati. Disepakati. Cuman perbedaan kita ada di dalam sifatul zat atau sifat ma'ani. Sifat dat atau sifat ma'ani. Kemudian nanti Nadim pun juga tidak lupa menjelaskan tentang yang kami isyaratkan tadi, antara sifat dat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan sifat dat dengan makhlukat bagaimana? Yang kemarin sudah kita singgung masalah ta'alluqnya, ta'alluq qudrah dengan mumkinat, tidak berta'alluq dengan wajibat, ini juga dibahas. Baik. Di sini disebutkan hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun ma yasha'u yurid, sudah selesai. Yurid ay muridan, murid. Muridan ma yasha'u yurid. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Mutakallimun. Wa kallam Allahumma sataklima. Mutakallim. Masalah kalamullah panjang, perdebatan panjang seperti sudah kita jelaskan kemarin. Ada kaum Mu'tazilah yang juga pemahaman kaum Mu'tazilah tentang kalamullah yang beda dengan kaum Asy'ariyah. Ada juga yang sampai berlebihan mengatakan Quran yang disertai ini adalah qadim, ini adalah juga tidak dibenarkan. Bagaimana Quran dicetak kok qadim Quran ini? Cuman Quran kalamullah qadim harus begitu. Quran kalamullah qadim. Jadi Quran ditulis di kertas ini. Yang ditulis adalah Quran. Quran ditulis di kertas ini, Quran ditulis di buku ini. Ini sudah kemarinnya. Dan karena berdebat tentang sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu mempertahan bahasanya ini. Ini Quran min qadim. Karena fitnah Mu'tazilah teramat berat. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan yang demikian itu. Sehingga Quran kalamullah qadim. Cuman menurut kaum Asy'ariyah, Quran ini yang ditulis ini jelas bukan qadim. Bagaimana ini cetak kok? Tapi Quran ditulis di sini. Maktubun fis sutur, malfudun fil alsun, mahfudun fis sudur. Yang mahfud fis sudur adalah Quran, mahfudun fis sudur. Quran kalamullah yang kita kaum Asy'ariyah mengatakan kalam al-qa'im bidatihi ta'ala, kalamullah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang bila taqdimin wal ta'khirin, bila harfin wal sautin. Naam. Itu. Baik, kemudian ni Fakudratun, selesai. Ini kita bahas. Ini seperti kemarin, ini yang sudah diulas. Tumma sifatu dhati laysat bighairi. Hadaf kelewatan tadi. Mutakalliman tumma sifatu dhati laysat bighairi au bi'aini dhati. Sifatu dhat, yani sifatul ma'ani sifatu dhat. Kalau sifatul fi'il, ada perdebatan di sini. Sifatul fi'il. Sifatu dhat, sifat yang dikatakan qa'imun bidzati ta'ala, sifat ma'ani, disebut juga sifatul dhat. Yang dikatakan oleh kaum Asy'ariyah adalah sifatun qadimatun azaliyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Bagaimana sifat dhat ini? Ini radd 'alal mu'tazilati. Menolak kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya di saat mengatakan qudrah adalah qadimah, nanti mengarah kepada kesyirikan, sebab qudrah qadimah, Allah qadim, iradah qadimah, berarti berbilang yang namanya qadim, berbilang ta'addudul qudama. Sebenarnya perdebatan antara kaum Asy'ariyah dengan Mu'tazilah sendiri tidak teramat penting untuk diketahui. Jangankan kok dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, dengan manusia saja. Kalau dikatakan kamu ini kuasa. Lalu dibahas tentang kekuasaanmu, kamu punya kekuatan. Kekuatanmu terpisah darimu atau tidak terpisah darimu kan begitu. Ini kan pembahasan. Yang penting kamu kuat, selesai. Kamu punya kekuatan. Kamu seorang kuat. Kamu alim. Baik. Ilmumu terpisah denganmu atau tidak? Ilmumu terpisah denganmu atau tidak? Terus yang dimaksud ilmumu denganmu itu kayak apa? Ini urusan dengan manusia dulu. Kamu alim, maksudnya ilmumu denganmu gimana? Berbeda kalau ngomong kamu berbedak. Bedaknya kelihatan di wajahmu. Atau kamu joget. Ini kan fi'il, kerjaan, kelihatan kamu joget. Sifat fi'il. Tapi zat yang ada punya sifat-sifatnya. Ini dengan manusia saja sebenarnya orang ngerti. Biarpun dia jelaskan yang bisa. Cuman begitulah. Karena Mu'tazilah mengatakan, waktu kita mengatakan kudrah Allah, dikatakan kafir, maka kaum Asy'ariyah perlu menjelaskan. Sudahlah, sebetulnya sudah cukup. Wawasan, innallah ala kulli syai'in qadir, selesai. Wawasami'ul basir, sudah selesai. Tapi bagaimana ini kok? Kudrat Allah bukanlah Allah dan juga bukan selain Allah. Saya bingung. Dia bukan dia dan dia adalah bukan selain dia. Apa itu? Kan gitu. Begitulah kaum orang-orang cerdas dahulu tuh ya. Memang kadang-kadang kecerdasan juga bikin pusing bagi yang tidak cerdas ya. Kalbu dia adalah bukan dia dan dia bukan selain dia. Disebut di sini lahiyahu wa la ghairuhu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sudah tidur saja kalau bungis pusing nanti. Kita yang penting Anda percaya Allah Maha Kuasa. Baik, cuman sekarang perlu menjelaskan, menurut kaum Asy'ariyah itu, kita tidak mengatakan sifat itu adalah zat Allah, karena sifatun qadimatun, tapi qaimatun bidzatihi ta'ala. Sebab kita harus meyakini adanya sifat namanya kudrah Allah. Dan kudrah Allah adalah bukan zat Allah. Dan tidak bisa kita katakan kudrah Allah adalah ainud zat, bukan zat Allah. Tapi itu sifat, karena sifat juga bukan ainud zat. Sebab sifat bukan mausuf. Sifat bukan mausuf, sifat-sifat. Makanya waktu Mu'tazilah mengatakan bahwasanya tetap adat al-kudama, berbilang kudama. Oh enggak begitu Mu'tazilah. Kecuali kita mengatakan kudrah itu berbeda dengan Allah. Kudrah itu bukan Allah. Kalau kita katakan kudrah bukan Allah, murni bukan Allah, maka berbilanglah kudama. Cuman kudrah itu bukan Allah, tapi bukan selain Allah. Kata, tambah bingung saya. Biarlah kita bersama-sama bingung, memang gitu dihadirkan para ulama, begitu. Cuman kita mencoba menjelaskan. Kaum Mu'tazilah, kaum Asy'ariyah ingin menjelaskan faham makna al-mughayyaratu. Perbedaan itu kayak apa sih? Yang di mana? Hadza ghairani, dua yang berbeda. Ini dengan ini beda. Buku ini dengan buku ini berbeda. Apa makna ghairani? Anta dengan saya beda. Itu ghairani. Kalau anak, anak. Ghairani. Makna ghairani, dua yang berbeda itu adalah itsnani. Dua orang. Yumkinu mufaraqatu tsnaini aw aktsar. Yang dikatakan ghairani, yumkinu mufaraqatu tsnaini aw aktsar fi zamanin aw makanin. Fi zamanin aw makanin, baru nanti ghairani. Mungkinnya berpisah tentang dua yang disebut tadi, dipisah dalam tempat dan waktu, maka itu ghairani, dinamanya dua. Kamu bukanlah Nabi Musa. Nabi Musa sudah meninggal, ghair. Kamu bukan, karena berbeda waktu dan berbeda tempat. Ahmad bukan Ali, karena Ahmad bisa berpisah. Ahmad ke sana, Ali ke sana. Yumkinu mufaraqatu, biarpun mungkin waktu itu nempel bareng, hidupnya bareng, jamnya bareng, tapi yumkin mufaraqatuhuma fi zamani wal makan. Baik. Tapi sifat Allah dengan Allah tidak begitu. La yumkin mufaraqatuhuma la fi zaman wala fil makan. Khalas. Sedak selagi la yumkin mufaraqatuhuma fi zaman wa fil makan, tidak mungkin berpisah dalam zaman dan makan, maka tidak bisa katakan mereka ghair. Faham? Oh ya faham, berarti bukan Allah. tidak bisa katakan selain Allah. Karena apa? Yang namanya ghairani, dua yang berbeda adalah dua yang bisa berpisah, yang mungkin dipisahkan dalam waktu dan dalam tempat. Sementara kudrah dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Berarti duanya bukan ghairani, bukan dua yang berbeda, jelas. Tapi mafhum sifat dan mausuf sudah jelas, sifat bukan mausuf. Makanya dari sinilah pemahaman, sifat bukan mausuf. Maka sifat bukan mausuf. Akhirnya muncul istilah dia bukan dia dan bukan selain dia. Sudahlah, pusing kembali. Pokoknya Allah Maha Kuasa, selesai. Kita lanjutkan. Tambah pusing nanti itu. Mana lagi? Wa qudratun bimumkinin ta'allaqat. Sudah jelas kemarin, qudrah Allah ta'alluqnya adalah dengan mumkinat saja. Allah dikatakan punya sifat qudrah. Ta'alluqnya adalah bimumkinat. Sesuatu yang mungkin. Wa kadza iradat juga iradat. Jadi qudrah Allah tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang wajib. Allah Maha Kuasa, sudah kita contohkan kemarin. Allah Maha Kuasa. Hubungannya kekuasaan Allah adalah dengan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada. Kalau sesuatu yang wajibul wujud, tidak ada. Qudrah Allah tidak ada hubungannya dengan penciptaan Allah, tidak ada. Allah tidak diciptakan karena wajibul wujud. Dan qudrah Allah tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil. Maka pertanyaan konyol kemarin kita hadirkan, kalau ada orang bertanya, Allah kan Maha Kuasa, apakah Allah mampu menciptakan Tuhan? Kenapa Allah tidak mampu menciptakan? Apakah Allah mampu menciptakan Tuhan lain lagi? Allah kan Maha Kuasa, berarti Allah karena kuasa harus dong bisa menciptakan Tuhan lagi. Allah kan Maha Kuasa, Allah bisa tidak mematikan dirinya sendiri? Nah, ini kan sudah kita bahas kemarin. Ini tidak faham. Qudrah Allah tidak ada hubungannya dengan mustahil. Matinya Allah itu mustahil. Dan adanya Tuhan selain Allah juga mustahil. Selagi mustahil, tidak ada hubungannya dengan qudrah Allah. Berarti yang salah pertanyaannya. Kalau pertanyaannya salah, tidak perlu dijawab. Yang jawab jadi gila. Apa contohnya kemarin? Apa? Ikan ya. Macam-macam sih, terserah ini. Anda duduk, kalian duduk di depan akuarium lalu bertanya, hebat sekali. Akhirnya tanya kepada yang punya akuarium, pak, berapa lama ikan ini kuat terbang di dalam air? Kuat terbang di dalam air. Ente jawab 7 jam, gila ente. Di dalam bukan terbang, ini salah pertanyaannya. Jadi pertanyaannya salah, tidak perlu dijawab kok terbang di dalam air. Ente salah bertanya. Renang di dalam air ya, nyelam dalam air ya. Berapa jam ini ikan ini bisa terbang di dalam air? Sakit ente. Bukan terbang. Maka pertanyaan yang salah tidak perlu dijawab. Kalau dijawab malah salah yang menjawab, gila. Sudah tahu Allah itu tidak mungkin ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah tidak Tuhan selain Allah, enggak mungkin siapapun buat yang enggak mungkin ada. Pertanyaan salah. Sebab qudrah Allah tidak ada hubungannya dengan apa tadi? Dengan mustahilat, dan juga tidak ada hubungannya dengan wajiban. Iradah Allah pun juga demikian. Wa wahdatan, dan maha tunggal. Qudrah Allah itu satu, tidak ada qudrah itu dua. Itu kemarin juga dikatakan dalam apa ya? Kam al-kumum al-muttasil fi dzat, fi sifat. Al-kumum al-muttasil fi sifat. Jadi tidak boleh kita mengatakan sifat qudrah Allah berbilang. Itu hakikatnya juga syirik juga, belum tauhid, bukan mengatakan Allah Maha Tunggal. Misalnya Allah yang Maha Kuasa punya dua qudrah. Lah ini repot. Baik qudrahnya, qudrah yang pertama menciptakan si fulan. Terus si fulan pakai qudrah mana? Qudrah yang kedua. Lah ini sudah mengatakan dua Tuhan. Qudrah Allah tunggal. Ini makanya kumum al-muttasil fi sifat harus ditiadakan. Kam al-muttasil fi sifat. Ada kum al-mungfasil fi sifati. Di dalam sifat mungfasil, kita meyakini ada sesuatu yang punya sifat seperti sifat Allah, syirik. Biarpun kita tidak mengatakan ada Tuhan selain Allah, tapi ini adalah mengatakan ada dua qudrah. Allah punya dua qudrah, enggak? Qudrah Allah satu. Aujib laha, yakinilah yang demikian itu. Bagi qudrah Allah itu satu saja. Wa mithlu dhi iradah, sama dengan itu juga namanya iradah. Iradah ta'luknya dengan apa? Dengan mumkinat, tidak ada hubungannya dengan wajibat sama mustahilat. Dan ingat, kudrat Allah akan sesuai dengan iradah Allah. Tidak mungkin ada kudrat Allah tidak sesuai dengan iradah Allah. Maka Allah kuasa lalu melaksanakan, Allah melakukan sesuatu dengan kekuasaannya sesuai dengan iradahnya. Dan apa yang Allah kehendaki sangat sesuai dengan ilmu Allah lanjutannya. Wa di iradatun wal ilmu juga lakin amma di, cuman ilmu itu lebih umum. Ta'luknya bukan kepada mumkinat saja, kalau ilmu Allah ta'luknya ditambah kepada al-wajibat dan mustahilat. Allah mengetahui dan maha tahu tentang wujud Allah yang wajibul wujud, dan Allah juga mengetahui bahwasanya tidak akan ada berbilangnya Tuhan Allah. Jadi Allah mengetahui yang mumkinat, adamu dan tidak adamu, kapan keadaanmu, anakmu berapa, Allah maha tahu mumkinat. Dan Allah juga tahu kalau tidak ada Tuhan selain Allah, maha tahu mustahilat. Jadi ta'alluqnya ilmillahi adalah bil mumkinati wa bil wajibati wa bil mustahilati. Amma aidan, maksudnya amma aidan wajiban wal mumtani'a. Maksudnya ilmu Allah ta'alluqnya adalah kepada, sama dengan iradah dan kudrah tadi, apa itu? Ta'alluq dengan al mumkinat ditambah lagi wa ammadha wa ammadhi amma hadhi hadhi amma hadhihi. Ini lebih umum lagi. Amma aidan mencakup juga ta'alluqnya. Ta'alluq itu adalah hubungan ilmu Allah dengan mumtani'at al mustahilat. Mumtani'at al mumtani'a e mustahilat wal wajibat wajiban wal mumtani'a wa mithlu dha kalamuhu falnattabi. Wa kullu mawjidin anit li sam'i bi. Kemarin sudah dibahas, kalau diulang lagi ini. Wa kullu mawjudin anit li sam'i bi. Setiap mawjud ada hubungannya dengan sama Allah. Jadi Allah sifat sama Allah hubungannya adalah dengan mawjudat. Ini adalah manhajnya men. As-Sanusi mengatakan mawjud. Makanya dikatakan Allah mendengar warna, Allah mendengar warna, Allah melihat suara nih yang pusing tadi sudah. Mawjidin anit, maka ikutilah. Disam'i anit, maka ikutkan. Maksudnya kamu ta'alluqnya kullu mawjudin, maksudnya anit kau sambungkan ta'alluqnya disam'i untuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala bihi, bagi Allah. Kadzal basaru, dan juga sifat basar. Idraku, sifat idrak juga. Inkilabi, bagi yang mengatakan adanya sifat sifat idrak. Kalau sifat kudrak adalah bil mawujud idrak, bil mawujudat. Biarpun sebetulnya permasalahan sifat idrak itu muncul adalah ada urusan dengan tiga hal, antara masymumat, malmusat, mat'umat. Tapi pada akhirnya pun diumumkan bagi yang mengatakan sifat idrak dengan idraklah Allah. Dan idrak adalah bukan sifat ilmu bagi yang mengatakannya. Sifat idrak sifat yang berbeda, sifat yang sendiri. Tapi sebagian mengatakan sifat idrak adalah idrak Allah. Allah mengetahui malmusat, Allah mengetahui masmuat, Allah mengetahui matumat. Allah masuk di dalam pembahasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Halas insyaAllah. وغير علم هذه كما ثبت ثم الحياه ما بشيء تعلق. Sudah dibahas kemarin ya, kalau sifat hayah Allah tidak ada hubungannya dengan apapun, tidak ta'alluq. Tapi sifat hayah adalah sifatun tusahihu al-ittisafu bi ghairihi min as-sifat, bi ghairiha min as-sifat. Dengan hayat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Allah subhanahu wa ta'ala bersifat ilmu, bersifat kudrah. Maka kalau tidak ada hayat, tidak akan punya sifat yang lainnya. Maka sifat kudrah, sifat hayah adalah sifat yang harus ada, tapi tidak ada hubungannya dengan apapun, tidak ada ta'alluqnya dengan apapun. Ini dikatakan apa? Tumal hayatu ma bisyai' ta'allaqat. Sifat hayat Allah tidak ada ta'alluqnya dengan apapun, ya. Baru besok kita membahas insyaallah, ini agak panjang nanti, karena membahas tentang bagaimana sifat-sifat Allah ini. Sebab di wa indana asma'ul adimah, kata sifatu dzati qadimah. Wa indana asma'ul adimah, kata sifatu dzati qadimah, wa tara anna asma'u tawqifiyah. Ini sebetulnya ya, nadzam ini adalah menjadikan kita bertanya tentang sifat yang selama ini disebut. Wa indana, apa sedikit kita bahas besok itu detailnya agar punya gambaran. Wa indana asmaul adimah kada sifat dzati qadimah. Sifat-sifat Allah yang maha agung. Wa kada sifatu dzati qadimah, sifat dzat Allah adalah qadimah semuanya. Wa ikhtira, dan pendapat yang dipilih, anna asma'uhu tauqifiyah. Nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Kada sifatu, begitu sifat tauqif itu tidak boleh kamu ngarang sendiri. Harus ada datang riwayat dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahfadhis sam'iyah. Hafalkanlah dalil-dalil nakli tentang hal ini semuanya. Mungkin nanti ada pertanyaan, dari mana pemberian nama sifat mukhalafah lil hawadits yang ada dalam Al-Qur'an, kalaisa kamitslihi syai'un. Biar ada gambaran nanti. Dari mana sifat qidam, enggak ada dalam Al-Qur'an, ada adalah wal awwal wal akhir. Baik, ada beberapa ini. Yang jelas sifat Allah adalah menurut pendapat yang dikukuhkan adalah tauqifiyah, tidak boleh kita mengarangnya. Tidak boleh kita mengarang-arang. Selagi tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita jadikan sebagai sifat Allah atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini saja insyaallah, baru setelah itu insyaallah masuk bab yang lebih perah lagi, tentang lebih berat lagi, tentang ini zaman saat ini yang harus kita bahas adalah bait berikutnya. Ya ini wa kullu nafsin nafsin awha mat tasmiha awilhu awfawit rum tanziha, insyaallah ya, masalah ayat-ayat mutasyabihat tentang kaum musyabbiha dan mujassimah, dan adakah kelompok-kelompok itu di akhir zaman ini, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la takhdhurna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kuatkan iman kami, akidah kami. Berikan kepada kami Allah pemahaman yang benar, dan jaga iman kami. Tetapkan kami kepada akidah yang kau ridhoi, akidah ahli sunnati wal jamaati ya Allah. Akidah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati dan maturidiyati ya Allah. Seperti engkau telah jaga para kekasihmu terdahulu dengan akidah ini ya Allah. Dan siapapun yang telah tergelincir kepada akidah-akidah yang sesat, kami mohon ya Allah, kembalikan mereka ya Allah. Kembalikan kepada akidah yang kau ridhoi ya Allah. Sungguh mereka adalah telah mengaku sebagai umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai nanti di akhirat mereka tidak bisa berkumpul dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada kami semua ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada kami semua ya Allah. Orang tua kami dan guru-guru kami semua. Anak-anak kami dan para santri kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.